Bagaimana hukum memenuhi permintaan menyusui dari seorang yang kesurupan? Namun dalam hati si menyusui tetap meniatkan untuk Allah, bukan untuk jin. Apakah dapat dihukumi hal tersebut berbuat kesyirikan? Ini tidak tergambar ya. Pertanyaan ini adalah hal yang tidak tergambar dalam wujud jin. Sebab si jin berkata, saya keluar kalau engkau menyembelih. Dia menyembelih, kemudian berkata, saya niatkan saja untuk Allah, bukan untuk jin. Itu namanya hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan. Atau kalau bahasa lebih jelasnya, dusta. Tidak mungkin itu terjadi. Jelas ya? Ini kalau diminta untuk disembelih, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Kapan dia menyembelih? Maka itu dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hukum kesyirikan. Hukum kesyirikan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allahu man dhahaba man dhabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan di antara hal yang diharamkan, Allah firman, "Wa ma dhabiha 'ala an-nusus." Dan segala hewan kemudian yang disembelih untuk berhala. Dan dia dalam bentuk dari syirik. Nah, karena itu ini adalah hal yang haram. Tidak boleh dilakukan. Apa hukum membunuh nyamuk menggunakan rakyat istri? Ada dua fatwa ulama kita di masjid tentang hal ini. Para Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, demikian pula guru kami Syekh Ubin Al-Jalili, keduanya mengatakan tidak apa-apa menggunakan rakyat listrik, sebab tidak ada banyak pelanggaran dalamnya. Ada pun guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menganggap bahwa afdalnya ditinggalkan, sebab itu mirip dengan membunuh menggunakan api. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang dari hal tersebut. Silahkan. Ini dua pendapat ulama kita menyikapi masalah ini. Bagaimana untuk membuat rincian gaji bagi syarat untuk pinjam uang di bank? Yang pertama, saya tidak menyarankan ada yang meminjam dari bank. Ya. Karena saya berbicara di tabiat kehidupan kita di Indonesia, tidak lepas dari riba. Tidak lepas dari riba. Jelas ya? Andai kata misalnya dia meminjam dari selain bank, dan diminta rincian gajinya, hanya sekedar untuk meyakinkan apakah orang ini mampu membayar atau tidak, maka itu tidak ada masalah. Sebab itu sebenarnya bukan syarat terkait dengan akad. Dia hanyalah syarat persyaratan bagi orang yang akan memberi pinjaman, supaya dia tahu ini orang kalau diberi pinjaman bisa dia lunasi. Demikian. Bagaimana hukum orang yang tidak mau beribadah sampai hatinya benar-benar bersih? Ya kalau dia mau beribadah sampai hatinya, dia tidak mau beribadah, nanti kalau hatinya benar-benar bersih baru beribadah, ini dia tidak akan melakukan ibadah. Sebab yang sampai di derajat ini tidak semua orang. Tidak semua orang. Tapi yang dari manusia itu cenderung mendolimi dirinya. Wakana insanu zaluman jahula. Dalam manusia itu banyak berbuat zalim dan jahil. Banyak dari jiwa. Allah firman, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah Rabbuh. Banyak jiwa makmur senang memerintah dengan kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Dan ini bukan syarat ibadah. Dia menunggu sampai bersih seluruh hatinya. Bersih seluruh hatinya dari apa? Dari dengki, dari hasad, dari semua penyakit hati, baru dia mau ibadah. Ini keliru namanya. Dan ini salah satu jebakan syaitan. Syaitan seperti itu, kadang ingin memalingkan hamba dari ibadah, dia palingkan dengan ibadah juga. Dia palingkan dengan ibadah. Kalau dikasih dari jenis ibadah seorang menjaga Nanti kalau kamu tidak suci, nanti kamu tinggalkan ibadah yang lain. Nah ini jangan syirik. Misalkan kamu. Karena itu kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah dan berusaha memperbaiki diri sambil beribadah. Sambil beribadah. Dan ini terjadi di masa para sahabat. Kisah yang bagus kita cermati di Sahih Muslim tentang kisah Hamzah radhiyallahu ta'ala. Suatu hari Hamzah keluar dari rumahnya. Beliau berkata, "Nafaqa Hamzah." Sungguhnya Hamzah itu telah menjadi munafik. Dia berkata begitu sambil berjalan. Maka didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar bertanya, "Dapa wahai Hamzah?" Katanya, "Wahai Abu Bakar, saya merasa diri saya ini munafik. Bagaimana tidak? Saya kalau hadir di depan Nabi, saya mendengarkan wasiat, mendengarkan nasihat, saya ingat betul kepada Allah dan hari akhir. Tapi begitu saya pulang ke rumah, sudah sibuk dengan anak-anak, dengan istri, akhirnya kadang saya lupa. Sungguh Alhamdulillah ini telah menjadi munafik." Apa kata Abu Bakar? "Ya, saya juga seperti itu. Merasakan seperti itu." Perhatikan sahabat saja, kondisi mereka seperti ini. Akhirnya mereka berdua datang kepada Nabi bertanya. Kemudian Nabi berkata, "Adik-adik kalian terus berada di atas kebaikan. Ya, kalian berada di sisi saya. Kalau kalian berada di sisi saya terus ingat Allah. Adik-adik kalian keadaannya terus menerus seperti itu. Pasti malaikat akan turun dari langit dan menyalami kalian di jalan jalan. Tapi kata Nabi, "Walakin sa'atan sa'atan ya Hamzah." Tetapi sesaat dan sesaat wahai Hamzah. Maksudnya apa? Ya. Kehidupan itu seperti itu keadaan. Kadang seorang jatuh di dalam hal yang lalai, kadang meninggalkan titik yang tidak baik di hatinya. Ya. Tapi dia ketika terjatuh, bukan terus terjatuh tidak, tapi dia bangkit berbaiki. Dia meluruskan diri. Meluruskan diri. Maka siapa yang menganggap bahwa dirinya tidak beribadah kecuali kalau jiwanya sudah suci, maka ini adalah salah satu dari bisikan syaitan dan dia wajib menghindari hal tersebut. Ya, bagaimana hukum memancing ikan di laut yang hanya sekadar hobi dan akibatnya meninggalkan tali? Ini pertanyaan mudah-mudahan si penanya bertanya untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan pertanyaan penanya untuk dirinya sendiri, bukan menanyakan orang lain. Baik, memancing hal yang biasa, hal yang boleh, mubah. Tapi kalau hal yang mubah memalingkan dari hal yang wajib, ini sisi hukum yang tidak boleh. Gila ya, karena itu talinya jenis apa talinya? Dia mempunyai hal yang wajib baginya atau tidak? Kalau dia mempelajari hal yang wajib baginya, maka dia tidak boleh untuk melakukan. Tapi kalau bukan hal yang wajib baginya, ya, maka di sini hanya dari sisi dia meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Maka yang saya sihati, dia hendaknya ya, lebih banyak bersemangat dengan hal yang baik untuk dirinya. Hal-hal yang berubah seperti ini, dia lihat waktu-waktu yang memang kosong, atau memang keadaan jiwa perlu diberikan sebagian dari hal yang membuat jiwa itu ada perubahan dan semangatnya stabil untuk melaksanakan ibadah. Baik, saya hanya waktu sudah selesai. InsyaAllah ta'ala kita nanti selama nanti terkait dengan masalah hikmah dibalik musibah dan bencana. Dan saya berharap semoga ada yang kita dengarkan di pertemuan hari ini tema dan tubuh di atas sunnah Rasulullah SAW bisa menjadikan untuk kita semua. Dan saya permohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya pertemuan ini menjadikan sebagai pertemuan yang besar untuk membawa kita semua di dunia dan di akhirat atas segala macam kekurangan.